Kalau mau melacur, hey! Eh harus pakai uang. Kalau mau berjudi, eh harus pakai uang. Mau mabuk-mabukan, hey! Eh harus pakai uang. Mau haram-haraman, eh harus pakai uang. Ternyata jalan ke neraka mahal harganya. Melaksanakan zakat, hey! Hanya bagi yang mampu. Melaksanakan haji hanya bagi yang mampu. Mengerjakan sembahyang, hey! Tidak usah membayar. Mengerjakan puasa tidak usah membayar. Ternyata jalan yang ke surga murah harganya. Kalau suka melacur, hey! Penyakit akibatnya. Kalau suka tak jujur, tak akan dipercaya. Kalau suka mencuri, hey! Penjara akibatnya. Kalau suka berjudi, tak akan bisa kaya. Ternyata jalan ke neraka teramat susah. Walaupun susah, anehnya kalau suka sembahyang, hey! Itu kan jadi tenang. Kalau suka puasa, sehat jiwa dan raga. Kalau suka sedekah, hey! Harta akan berlimpah. Kalau suka beramal, teman akan bertambah. Ternyata jalan yang ke surga teramat.